Ya, masih di Talitakom Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Tentunya dalam program Sahabat Anak, Generasi Baru Penuh Api Cinta. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas nih dari film Frozen ya kan, tentang kasih yang mengubahkan. Tapi sekarang kita mau bahas lebih dalam lagi dalam firman Tuhan gitu. Gimana? Apa sih? Ada gak sih cerita di Alkitab yang menceritakan tentang kasih yang mengubahkan? Ternyata ada sangat banyak. Rata-rata yang memang tokoh-tokoh di Alkitab itu berubah karena namanya kasih. Nah, poin pertama itu ada God's love banishes fear. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu artinya cinta Tuhan itu bisa menghilangkan rasa takut. Nah, contoh pertama itu ada Gideon, di mana waktu itu Tuhan ngasih dia untuk berperang melawan 300 pasukan. Nah, 300 pasukan ini tuh bukan yang biasa-biasa aja, tapi 300 pasukannya ini itu adalah dukun-dukun. Ya, gimana sih sebagai Gideon aja yang disuruh mengalahkan itu aja takut, apalagi kayak misalnya kita juga pasti takut dong. Tapi karena dia menemukan cinta yang dari Tuhan, dan karena Tuhan melindungi dia dan mengasihi dia, akhirnya dia berani untuk melawan 300 dukun itu. Nah, ada juga nih ayatnya di 1 Yohanes 4 ayat 18, itu dikatakan gini, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, ada juga ayat di 2 Timotius 1 ayat 7 yang berkata seperti ini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Iya, mungkin kalau hari itu Gideon takut karena disuruh berperang, mungkin kita sekarang takutnya bukan karena disuruh berperang, iya, kali ya bukan. Cuman gimana sih cara kita mengaplikasikan ini ke dalam hidup kita adalah, pernah gak sih kita ngerasa kayak kita itu takut ditolak sama teman-teman, terus takut kayak kita selalu merasa we will never be good enough gitu. Terus kayak akhirnya ujungnya karena kita takut ditolak, takut yang namanya dibilang aneh apa-apa gitu, kita ujungnya kayak gimana sih, jadi kayak hidup kita tuh jadi pengennya memuaskan orang lain gitu. Jadi kita sebenarnya kayak pengen pengakuan dari orang gitu. Pernah gak sih kalian kayak gitu? Iya kan? Jadi kayak misalnya Gracia sukanya punya temen yang suka muji-muji nih. Terus kayak aku sebenarnya gak bisa muji-muji. Terus nanti karena aku pengen banget temenan dan aku takut ditolak sama Gracia, akhirnya aku selalu muji-muji Gracia, padahal sebenarnya di hati gak muji-muji, iya, gitu. Kadang ketakutan-ketakutan yang kayak gitu yang kita alamin sekarang-sekarang ini di zaman ini gitu. Tapi ternyata dibilang di sini kasih itu melenyapkan ketakutan gitu. There is no fear in love, but perfect love cast out fear. Jadi saat kita tahu kalau kita itu dikasihi Tuhan, itu tuh udah cukup buat kita untuk apa ya? Jadi kayak the feeling of wanting to please people itu pasti lenyap gitu, karena menurut kita ya udah as long as I please God itu udah oke banget gitu. Jadi setiap kita harus sadar kalau kita tuh sangat dikasihi Tuhan. Lanjut poin kedua itu God's love leads us to contentment. Tapi ini dua poin digabungin jadi satu. God's love leads us to contentment, dan yang satu lagi God's love draws us to worship. Jadi cintanya Tuhan itu mengarahkan kita ke satisfaction, apa? Kepuasan. Kepuasan. Dan karena kepuasan ini kita jadi punya keinginan untuk menyembah Tuhan. Salah satu contoh di Alkitab itu Daud. Agak susah ini translate-nya. Ini di Psalm 5:7. Psalm 5:7. But I through the abundance of your steadfast love will enter your house. I will bow down towards your holy temple in the fear of you. Jadi karena Daud ini tahu akan the abundance of love yang Tuhan punya itu, yang Tuhan berikan untuk Daud itu membuat Daud kayak menarik Daud untuk menyembah Tuhan gitu. Karena saat dia merasa dipuaskan dengan cinta Tuhan, akhirnya itu kayak membuat dia kayak ya udah I will give everything gitu. Dan Daud kan punya hati yang menyembah gitu kan, jadi dia akhirnya make apapun yang dia punya untuk untuk menyenangkan Tuhan gitu. Iya benar banget. Pernah nggak sih kayak kalian di hidup ini kayak kalau lagi jatuh cinta sama orang deh, bahkan kalau lagi jatuh cinta sama orang kayak pengen tiba-tiba kayak keluar yang di otak tuh keluarnya lagu-lagu cinta kayak lagu-lagu berbunga-bunga gitu ya kan. Sama Tuhan tuh juga kadang kita gitu kan. Kalau kita lagi bener-bener ngerasain jatuh cinta banget sama Tuhan, itu bisa buat kita nyanyi kayak tiba-tiba nyanyi terus sungguh besar. Terus bisa sampai kayak diulang berkali-kali enggak pernah bosan gitu. Itu saat seorang Daud itu merasakan kasih Tuhan yang akhirnya itu mengubahkan dia gitu, membuat dia kayak menarik dia untuk menyembah Tuhan. Dan poin ketiga adalah God's love help us trust. Ini benar banget. But I have trusted in your steadfast love, my heart shall rejoice in your salvation. Saat kita tahu ada seseorang yang sayang banget sama kita, pasti rasa trust itu ada, benar gak sih? Kadang kan kalau misalnya orang-orang pacaran gitu, kalau misalnya kita tahu mereka sayangnya itu gak sebesar itu kalau mereka masih cemburuan gitu. Tapi kalau misalnya orang-orang dewasa yang itu kan udah gak ada kan yang namanya cemburu-cemburuan, kayak main sama cowok dikit nanti gitu. Orang-orang dewasa gak kayak gitu, karena mereka udah percaya gitu, karena kasih, karena hubungannya didasari oleh kasih gitu. Sama kalau misalnya kita punya hubungan yang didasari oleh kasih sama Tuhan, itu membuat kita percaya gitu. Contohnya siapa sih di Alkitab? Itu adalah Abraham. Abraham itu menurut aku ya, jadi Abraham tuh susah karena dia harus percaya di situasi yang tidak memungkinkan. Iya kan? Kayak ya kamu akan jadi bapak segala bangsa, padahal situasinya dia membuat, pada situasinya di hari itu gak bisa punya anak gitu kan. Udah berapa puluh tahun dan gak bisa punya anak gitu. Buat percaya tuh pasti susah gitu. Kayak misalnya contohnya, iya Gracia, suatu saat misalnya misalnya ada orang yang gak bisa yang gak punya kaki, terus dibilang suatu saat kamu akan bisa berlari, itu orang itu kan pasti gak akan percaya kan, kayak halo gue punya kaki aja enggak gitu. Nah ya kayak gitu, menurutku situasi Abraham hari itu tuh kayak gitu. Dia dikasih suatu janji dan dia harus percayakan janji itu, padahal kalau mau lihat dari kondisinya itu gak mungkin banget gitu. Tapi hubungan Abraham punya suatu hubungan dengan Tuhan yang didasari oleh kasih, dan itu membuat dia itu punya rasa percaya sama Tuhan gitu. Kayak Tuhan apapun yang kamu janjikan ya udah aku mau belajar gitu percaya. Walaupun saat itu Abraham gak ngerti rencana Tuhan, Abraham gak ngerti jalan-jalan Tuhan, tapi hari itu dia tetap memilih untuk percaya hatinya. Dan kita bisa lihat kasih ini benar-benar mengubahkan mereka, dari mengubahkan Gideon dari yang tadinya penakut, pengecut, jadi pemberani dan pemenang. Kasih yang membuat, yang mengubahkan Daud, di mana dia setiap kali dia berbuat dosa, dia bukannya menjauh dari Tuhan, tapi dia malah mendekat ke Tuhan gitu. Dan kasih juga yang mengubahkan Abraham dari yang tidak percaya, sampai akhirnya dia memilih untuk tetap percaya dan Tuhan benar-benar menggenapi hidupnya gitu. Ya, kita sebentar lagi kita akan selesai. Gak kerasa ya kita nemenin udah sejam. Cuman jangan kemana-mana, stay tune terus di Talitha Kum Radio 107,8 FM.